Ada jangkang bersatu juga ada protein new palapa. Mereka begitu saling menderita dan berbahagia, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa warna cinta untuk cerita. Kabut gelap membayangi mereka yang dekat, begitu menyeramkan. Hidup kita tak mencapai tujuan karena sekarang di tengah perjalanan. Jangkang bersatu, wotan teristimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.